ya. Oke, itu yang kemarin masih warung misalkan dari Juga Haji Hanaudi. Waktu aja semuanya. Oh iya, iya. Cukup lama cinta Kau di Oke. Karena abisnya